hukum orang yang membatalkan sholat malam karena takut dilihat orang. Lah, keliru. Nah, ya, yang benar yujahidu nafsahu, dia berjuang menepis bisikan syaitan, bisikan riya yang muncul di tengah-tengah sholatnya, dia berjuang melawan itu, bukan membatalkan. Nah, membatalkan justru naam syaitannya berhasil. Syaitan berhasil memalingkan dia dari sholat dengan senjata membisikkan was-was riya. Nah, padahal yang benar syaitan dilawan. Mujahadatun nafs, tepis bisikan riya itu. Sambil terus sholat, terus berjuang. Enggak layak dia. Nah, selama berusaha terus menepisnya. Barakallahu fiik. Ini sudah ada yang menanyakan kapan kita belajar buku panduan mengurus jenazah. Insya Allah di waktu yang qarib. Wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Hah? Insya Allah. Nah, kita akan belajar ini dalam bentuk daurah saja. Jadi sehari dua hari gitu. Dengan praktek bisa tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh berwudu dalam kamar mandi, dalam kloset? Nah, kalau itu WC, kloset yang memang dibuat untuk buang hajat, buang air kecil atau air besar, tempat najis, tempat mangkal setan, maka tetap boleh berwudu di situ. Tak boleh berwudu itu. Yang penting tidak baca bismillah dan tidak membaca zikir wudu. Setelahnya adalah wudu. Nah, jadi kalau memang memilih berwudu di dalam WC, ya kita menuntut kondisi menuntut. Karena buru-buru atau memang ya kondisi menuntut, wudu di dalam WC tidak masalah. Tapi jangan baca bismillah. Baca bismillah cuma mustahab. Hukumnya hanya mustahab, yang wajib mustahab. Nah, di sini ditinggalkan karena na'am larangan berzikir dalam WC. Nah, jika memungkinkan baca bismillah di luar, kemudian melangkah masuk dengan niat bismillahnya tadi untuk berwudu. Nah, kemudian keluar dari WC baru berzikir. Jijir setelah wudhu. Baik. Adapun kalau itu kamar mandi murni, yakni kamar mandi, bukan WC untuk buang hajat, dibuat untuk mandi. Untuk mandi. Jadi kalau orang masuk di situ, tujuannya mandi, bukan untuk buang air kecil, bukan untuk buang air besar. Nah, ya, maka boleh berzikir di situ. Jadi berwudu di situ baca bismillah tak apa. Hammam. Jadi maksud yang hammam dalam kita itu hammam. Mustaham yang tempat mandi. Kalau mirhaq WC. Tak buang hajat. Nah, tapi kalau berbicara afdal, ya tentunya afdal wudu di luar WC karena wudu di luar WC bisa baca di bismillah. Kalau tadi terhalang. Apakah boleh berdoa setelah selesai sholat duha? Nah, boleh insya Allah. Yang berdoa itu boleh kapan saja. Berdoa boleh kapan saja. Nah, tidak ada waktu terlarang berdoa. Nah, yang penting tidak menjadikan momen ibadah tertentu, ya, sebelum atau setelahnya dijadikan sebagai momen untuk berdoa dengan keyakinan bahwa itu bagian sunnah dari ibadah itu. Nah, seperti misalkan menjadikan bahwa sunnah setiap kali habis sholat duha disunnahkan berdoa, setiap kali habis sholat fardu lima waktu disunnahkan berdoa. Nah, dan seterusnya, ya, itu butuh dalil tertentu. Nah, oleh karena itu kesalahan banyak dari kaum muslimin, mereka anggap sunnah berdoa setiap habis sholat lima waktu. Nah, apalagi berjamaah. Nah, yakni sholatnya doanya doa, doa berjamaah yang dipimpin oleh imam. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah salah seorang yang baru saja sudah makan gula-gula masih ada rasa gula-gulanya di mulut? Nah, ya diludahkan dulu, dibersihkan. Nah, ya, karena sepertinya puasa. Nah, itu membatalkan kalau ditelan. Karena itu benda asing, rasa yang berbeda. Jadi dikumur-kumur dulu.